ancur. Ada nak kaca se ancur, bule pangta andi mua, atem momoso tiga Fatima, atem momoso tiga Fatima. Tetap kalah berhentikan angkuh sa terosa. Ada nak kaca se ancur, bule pun tak andi mua. Ancur, bule pun tak andimu.